Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab تيسير كريم الرحمن fi tafsiri kalamil mannan. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca tentang firman Allah, wa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ayat ini merupakan pengulangan dari beberapa ayat sebelumnya yang intinya untuk mempertegas bahwasanya manusia ini tentunya tidak boleh bergantung dengan makhluk. Ya, tidak boleh bergantung dengan makhluk. Tilka ummatun qad khalat, itu umat sebelumnya, laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka lakukan, wa lakum ma kasabtum, dan kalian apa yang kalian lakukan. Artinya tidak ada kaitannya ketika kakek kalian, orang tua kalian berada di atas kebaikan, kemudian ketika kalian melakukan kejelekan tidak akan dihisab, tidak. Ya. Mereka yang mengikuti keimananlah, ya, yang mendapatkan kemuliaan. Ya. Namun ketika dia dari keturunan orang-orang yang baik dan tidak mau mengikuti kebaikannya, maka sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak mau bergerak, tidak mau berbuat, maka nasabnya tidak akan mendahuluinya. Sebaik apapun nasabnya dia, namun ketika dia menyelisih agama Allah, maka dia tetap menjadi orang-orang yang fasik atau menjadi orang yang kafir ketika sampai penyelisihannya terhadap kekufuran. Selanjutnya, qala al-imam Sa'di rahimahullah, qala ta'ala, sayakulu as-sufaha, sayakulu as-sufaha'u minan nas, ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alayha, kulillah al-mashriq wal-maghrib, yahdi man yasha ila siratin mustaqim, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu ash-shuhada'a 'alan-nas wa yakuna ar-rasul 'alaykum shahida. Itu tentang firman Allah, Al-Baqarah 142 dan 143, yang bunyinya, mereka orang-orang sufaha, saya kulus sufaha, mereka akan menyatakan. As-sufaha yang dimaksud di dalam ayat ini, ya, berbeda pendapat al-mufassirun tentang siapa mereka. Di antara mereka menyatakan musyrikin al-Arab, ya, kaum musyrikin dari bangsa Arab. Sebagian lagi menyatakan mereka adalah ahbar al-Yahud. Mereka adalah pembesarnya orang-orang Yahudi yang menyatakan. Dan sebagian lagi yang datangnya dari Suddi, yang dimaksud dalam ayat ini as-sufaha adalah kaum munafikun. Kaum munafikum. Dan a'am, ya, artinya al-ibrah bi'umumil lafz, ibrah dengan umumnya lafaz. Ayat ini sifatnya umum, as-sufaha jamak dari kata safi, ya, yang dia memiliki sifat safah, yaitu qalilul aql, akalnya sedikit, ya. Artinya dia tingkatan di bawah jahil, ya, dungu atau yang semakna dengan itu. Nah, ini makna daripada as-safah, dia setingkat di bawah al-jahal. Dan biasanya, ya, biasanya digunakan untuk hayawan, ya. Artinya sangat rendah mereka ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayaqulu as-sufaha, biasanya digunakan untuk binatang atau benda-benda yang selain manusia. Nah, yang selain manusia, artinya bisa digunakan kepada manusia, menunjukkan rendahnya mereka, ya. Ini menunjukkan mereka adalah manusia yang rendah, artinya mereka lebih rendah daripada binatang, ya. Itu keumuman, ya. Keumuman as-sufaha minan nas, dipertegas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, as-sufaha minan nas, dari kalangan manusia, dari kalangan manusia. Fa'ala kulli hal, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan fi'il mudhari'. Pada awal ayat ini dikatakan sayaqulu sufaha, ini menunjukkan hal atau istiqbal sekarang atau yang akan datang, yang faedahnya kata para ulama, ya, menunjukkan istimrar ucapan mereka. Ucapan mereka ini terus mereka lontarkan, terus mereka ucapkan. Sebentar lagi akan kita baca apa sih yang mereka katakan, kok sedemikian besar sampai digunakan kata safi. Safi ini derajat yang rendahan. Begitu juga mereka terus menerus melakukan itu. Apa yang mereka katakan? Qala ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Apa yang menjadi sebab mereka, maksudnya mereka adalah kaum muslimin, ya, kaum muslimin ini memindahkan kiblat mereka yang sebelumnya mereka menggunakan kiblat tersebut. Ayat ini berbicara tentang dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maklum bahwasannya di awal diperintahkannya sholat, yaitu setahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, ya, di Mekah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Di sana diperintahkan sholat oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung dari langit. Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj ke langit. Di sana diperintahkan awalnya 50, kemudian diberikan masukan oleh para anbiya. Musa alaihissalam memberikan masukan bahwasanya umatmu tidak akan mampu untuk mengemban 50 rakaat sholat sehari semalam, ya, kemudian diperingan sampai 5 rakaat fil yawm wal lailah, ya, 5 rakaat sehari semalam. Maka pada awal mulanya sholatnya kaum muslimin ini menghadap ke arah Baitul Maqdis dengan adanya Ka'bah pada saat itu. Artinya Ka'bah menjadi pusatnya, pusat peribadatan masyarakat pada saat itu. Ya, mereka yang berpegang dengan Millah Ibrahim, mereka menjadikan Ka'bah sebagai pusat. Bahkan kaum Kufar Quraisy, ya, mereka tawaf di Ka'bah, ya, mereka beribadah di sana, menjadikan Ka'bah tempat yang mulia. Dan Ka'bah ini lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Namun pada awal mulanya mereka sholat, diperintahkan sholat menghadap ke arah Bait Al-Maqdis. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala melihat, ya, gerak-gerik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat setelahnya nanti akan kita baca. Allah menyatakan apa? Qad nara taqallubuka fis sama. Kami melihat bagaimana bergejolaknya engkau ke arah langit. Jadi langit telah dilihat oleh Allah. Kami melihat. Maka pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan fawalli wajhaka, maka tuntu apa, jadikan wajahmu, hadapkan wajahmu kepada kiblat tardhaha, ya, kiblatan tardhaha. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka kiblatan tardhaha. Maka kami akan merubah kiblat yang kau inginkan, yang kau ridhoi. Ya, Rasulullah ingin begitu. Hatinya condong kepada Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka lihatlah wajahmu kepada masjidil haram. Menghadaplah engkau dalam sholatmu, jadikan kiblatmu adalah masjid al-haram. Ya, fa'ala kulli hal. Dirubahlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, sebelum itu terjadi, saya kulus sufaha. Mereka orang-orang sufi akan berkata, subhanallah. Ini adalah tanda kenabian Nabi SAW diberitahu sesuatu yang belum terjadi. Saya kulus sufaha, mereka akan menyatakan. Apa yang menyebabkan kalian berpindah kiblatnya ke Masjidil Haram? Mereka senang pada saat itu. Kenapa? Karena Baitul Maqdis adalah kiblatnya Bani Israel. Bani Israel. Jadi zahir ayat ini ditujukan kepada mereka. Yang berkata di sini adalah Bani Israel. Walaupun lebih umum daripada itu. Ya. Walaupun lebih umum, oleh karenanya Al-Imam Al-Baghawi menyatakan juhal mereka. Mereka adalah orang-orang jahil. Baik dari kalangan Bani Israel ataupun dari kalangan kufar Quraisy dan orang-orang kafir lainnya dari bangsa Majusi dan sebagainya. Rasulullah diutus pada umat yang muta'addidah, macam-macam ajnas pada saat itu. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Isa, ada yang menyembah ini dan itu, macam-macam sesembahan mereka. Dari Bani Israel ada Nasara dan Yahud, kemudian ada Majusi, kemudian ada orang-orang kufar, Quraisy dan non-Quraisy. Ya. Mereka punya berhala macam-macam. Ya. Maka diutus kepada umat, kepada manusia yang isinya macam-macam. Yang isinya macam-macam. Kemudian Allah pun menyatakan, Qulillah, katakan wahai Muhammad. Katakan kepada mereka. Milik Allah semuanya, al-masyriq wal-maghrib, timur dan barat. Ini jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka menyatakan demikian, ketika mereka terheran-heran, maka katakan kepada mereka, semua milik Allah. Apa kepentinganmu ketika engkau mengatur Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk apa? Allah melakukan apa saja sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak pantas manusia yang lemah ini mengatur apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka katakan, semua adalah kehendak Allah. Timur dan barat menghadap ke arah Baitul Maqdis ataupun menghadap ke arah Ka'bah, itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Hak paten Allah subhanahu wa ta'ala untuk menentukan. Bukan haknya manusia. Bukan haknya manusia. Yahdi man yasha ila sirati mustaqim. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada siapa saja kepada jalan yang lurus. Ini isyarat bahwasanya mereka yang mendapatkan hidayah adalah ridho dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan bertanya-tanya, mereka tidak akan protes, ya. Tidak akan apa? Protes atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ya. Adapun diriwayatkan di sana sekian riwayat tentang sebab, ya, tentang sebab peristiwa ini, kejadian apa, perpindahan kiblat ini, diantaranya banyak riwayat, diantaranya adalah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika manusia sholat di Masjid Quba. Ya. Mereka pada saat itu melakukan sholat fajr di masjid apa? Masjid Quba. Datang perintah yang memerintahkan untuk memindahkan kiblat. Maka diperintahkanlah mereka untuk menghadap ke arah kiblat. Bareng-bareng mereka memindahkan arahnya. Ya. Ketika sholat berjamaah, mereka memindahkan arah kiblatnya. Maka bergejolak pada saat itu. Ya, bingung mereka. Namun mereka yang beriman, ya, tetap apa, melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan waktu itu mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah Syam. Berputarlah mereka ke arah Ka'bah. Begitu juga dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Al-Bukhari dari Al-Bara radhiyallahu an, yaitu tentang kisah ini, solatnya Nabi SAW menghadap ke arah Bait Al-Maqdis. Pada saat itu Rasulullah SAW 16 bulan atau 17 bulan dikatakan sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis setelah diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Setelah diturunkan syariat sholat 5 waktu. Menghadap ke arah mana? Ke arah Bait Al-Maqdis. Sekitar 16 bulan. Rasulullah ingin, ya, hatinya bergejolak. Nah, itu tadi ayat yang sudah kita bacakan. Qad nara taqallubuka fis sama, maka falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami melihat, kata Allah, gejolakmu, maka kami akan rubah kiblat yang engkau ridhoi, yaitu ke arah Ka'bah. Maka diturunkanlah perintah untuk memindahkan kiblat ke arah Ka'bah, dan pada saat itu disebutkan dalam riwayat ini pada salat asar. Pada salat apa? Salat asar. Riwayat sebelumnya pada sholat subuh. Kemudian turun pula ayat, ya, yang bunyinya wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Fa'ala kulli hal. Riwayat yang lain dikatakan bahwasanya peristiwa ini terjadi pada Masjid Bani Salamah. Di sana ada masjid yang masjid itu milik Bani Salamah. Ya. Kemudian pada sholat zuhur, ketika mereka sampai di rokaat yang kedua, turunlah perintah untuk membalikkan kiblat, untuk merubah kiblat ke arah Ka'bah. Maka mereka pun dalam sholatnya memindahkan kiblatnya pada rokaat kedua, dan pada saat itu sholat zuhur. Pada saat itu sholat zuhur. Maka berubahlah kiblat tersebut, dan sampai hari ini dikatakan bahwasanya masjid itu tetap diberi nama Masjid Qiblatain. Ya. Masjid tersebut tetap disebut dengan Masjid Qiblatain. Wallahu alam, ar-rajih sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, maka peristiwa tersebut terjadi pada salat asar, ya, pada salat asar. Fa'ala kulli hal, salat apapun intinya turun perintah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk memindahkan kiblat ke arah Ka'bah. Pertanyaannya, lantas ketika di Mekah setelah turun ayat, karena peristiwa ini terjadi di Madinah ini. Riwayat-riwayat ini semua terjadinya di mana? Di Madinah. Sebelum di Madinah, sebelum hijrah, menghadap ke mana Rasulullah SAW sholat? Ada dua pendapat para mufassirin. Ya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, semenjak diperintahkannya sholat di Mekah pada saat itu, yaitu setahun setengah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Di sana sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sampai diperintahkan hijrah, sholat masih tetap menghadap ke arah Baitul Maqdis. Setelah 16 bulan atau 17 bulan di Madinah, mereka berubah menghadap ke arah Ka'bah. Pendapat yang kedua, ketika di Mekah mereka menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah. Ya, jadi peristiwa itu dilakukan di Madinah. Yang pertama tadi lebih dekat. Yang pertama tadi lebih dekat. Jadi peristiwa itu ketika mereka hijrah ke Madinah, diperintahkan untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis dan kemudian diperintahkan kembali, diturunkan qatnara taqallubu wajhika fis sama. Ya. Walan waliyannaka kiblatan tardaha. Kami akan merubah kiblat yang engkau ridhoi dan engkau inginkan. Ya. Ala kulli hal ila yaumina hadza, sampai hari ini walillahil hamd, kita salat menghadap ke arah Ka'bah, ke arah Masjid Al-Haram. Ya. Qalaqa kadzalika ja'annakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahidan. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian, yaitu ahlul iman, ummatan wasatan, maknanya umat adalah qarnun minan nas, ya. Qarnun min an-nas, satu masa daripada manusia, ya, disebut ummah. Dan secara istilah, ya, umat ini ada dua, ada ummatud da'wah, ada ummat al-ijabah, ya. Ummatud da'wah mereka yang menjadi objek untuk dakwah kita, ya. Ada ummatul ijabah, mereka yang telah beriman, maka disebut ummat. Kami jadikan kalian sebagai ummat, yaitu ahlul iman. Maksudnya di sini adalah ummatul ijabah, ummatan wasatan. Ya. Maka di sana ulama berselisih pendapat tentang makna wasat. Ya, di dalam ayat ini di antara mereka berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan wasat adalah al-khiyar. Ya, khiyarul adl. Yaitu orang-orang pilihan. Oleh karenanya Nabi SAW dikatakan apa? Rasulullah SAW dikatakan kana Rasulullah wasatan, ya, wasatan fi qaumi, artinya orang pilihan, ajwaduhum wa ashrafuhum. Rasulullah adalah orang yang paling mulia, paling berkualitas, paling baik daripada kaumnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi berpendapat bahwasannya maksudnya wasat adalah wasat baina tarafain, yaitu tengah antara dua sisi. Antara dua sisi. Tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Yang pertama lebih dekat, ya, yaitu khiyar, pilihan. Orang-orang pilihan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang mulia. Sebagai umat yang mulia melebihi kemuliaan Bani Israel. Walaupun pada ayat dalam surat Al-Baqarah nanti akan kita baca bagaimana Allah memuliakan dahulu kepada Bani Israel. Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku memuliakan kalian di atas seluruh alam ini. Namun setelah Islam datang, maka Allah menjadikan umat ini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, yaitu al-khiyar al-adl, ya, al-ajwad, orang-orang pilihan. Ya, ini adalah pendapat kebanyakan ahlu al-ilm. Litakunu syuhada'a 'alan nas, sehingga kalian menjadi saksi atas manusia. Artinya umat ini dihalalkan menjadi saksi atas manusia-manusia yang lain, ya, terkecuali di sana terdapat perkara yang menyebabkan mereka tidak bisa diambil persaksiannya. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahidan, dan rasul pun menjadi saksi atas kalian. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, qala qad ishtamalat al-ayat al-ula ala mu'jizatin. Kata Imam Sa'di rahimahullah, pada ayat yang pertama, yaitu sayaqulu sufaha, ini terdapat mukjizat. Dari mana? Karena Allah memberitakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara yang belum terjadi. Tidaklah yang demikian kecuali ada pada diri para anbiya. Ya, ini adalah merupakan mukjizat yang diberikan kepada nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahkan Al-Qur'an keumumannya adalah merupakan mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa tasliyah. Begitu juga dalam ayat ini terdapat tasliyah wa tatmin qulubil mu'minin, yaitu hiburan. Terdapat hiburan bagi orang-orang yang beriman dan menenangkan hati-hati mereka dalam ayat ini. Dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada umat ini bahwasanya kelak sufaha mereka akan menyatakan kenapa, kenapa dan kenapa, akan protes kepada kalian. Lo protes kok bisa hiburan? Iya, karena Allah menyatakan sufaha. Jadi mereka tahu mereka adalah orang-orang yang tercela, orang-orang yang hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka safi tidak perlu kita anggap. Ya, tidak perlu kita anggap. Jadi ayat ini sekaligus menjadi penghibur bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dan menenangkan hati mereka. Wa'tiradun. Dan di dalam ayat ini juga terdapat ayat pertama, yaitu sayaqulu sufaha, i'tirad. Apa itu i'tirad? Yaitu protes, pengingkaran, protes dari orang-orang Bani Israel yang mereka menyatakan ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan kalian ini memindahkan kiblat. Ini protes mereka. Maka dalam ayat ini terdapat protesnya mereka Bani Israel. Qala wa jawabihi min thalathati awjuh, dan jawabannya bisa dibaca jawabuhu dan bisa dibaca jawabihi, wallahu alam. Ketika dianggap ini adalah jumlah yang baru maka jawabuhu, namun ketika diikutkan pada tirat maka dibaca wa jawabihi min thalathati awjuh, dari tiga sisi yang nanti akan disebutkan oleh penulis. Jadi zahir daripada ayat ini jawaban Allah qulillah al-masyriq wal maghrib, katakan bahwasanya milik Allah timur dan barat. Yahdi may yasha, ini pun juga jawaban. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja. Ila siratim mustaqim, maka mereka yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa sifatul mu'tarid, dan di sini terdapat bagaimana sifatnya orang-orang yang memberontak dan senantiasa protes. Ya. Ini Bani Israel, dia mereka selalu tidak mau terima. Pada ayat-ayat sebelumnya bagaimana mereka tidak mau terima atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini barakallahu fikum terdapat isyarat latifah, isyarat yang betul-betul halus. Tentang apa? Tentang tercelanya ahlul bid'ah wa ahlul ahwa wa ahlul dhalal. Dari sisi apa? Mereka ini adalah kaum yang senantiasa protes. Jadi pendahulu mereka adalah Bani Israel. Dari mana protesnya? Ketika Allah katakan di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, protes mereka. Maksudnya ini, ya. Padahal Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, kata Allah, agar kalian mau berpikir. Ya bagaimana ya, sesuai dengan lughah al-arabiyah. Sebagaimana dalam ayat ini, saya qulus sufaha, apa maknanya sufaha? Sufaha qalilul 'aql qalilul hilm. Mereka yang tidak punya akal, orang-orang yang bodoh, dungu, jahil. Ini sesuai dengan konsekuensi lughah al-arabiyah. Wal asl al-akhdh bil arabiyah. Hukum asalnya kita mengambil dengan bahasa Arab. Jadi di sini isyarat tentang tercelanya ahlul bidah dan ahwa ketika mereka senantiasa protes, protes dan protes. Mereka protes ketika kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Mereka protes, tidak terima mereka. Oh, maksudnya ini. A antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu ataukah Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka protes. Mereka protes ketika Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinan. Mereka protes ketika agama ini sudah disempurnakan. Maka mereka pun menjadikan ibadah-ibadah, menjadikan rangkaian-rangkaian acara, dan mereka menganggap acara tersebut adalah taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala, ya. Menggunakan istihsanat, menggunakan ini dianggap, ya, kan ada dalilnya, apa namanya, baca la ilaha illallah. Dan kita ketika tahlil kan bacanya la ilaha illallah. Maulid Nabi, hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari tersebut. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu tentang apa? Kenapa Rasulullah puasa di Yaumul Itsnin wal Khamis? Dzaka yaum wulidtu fihi. Hari itu aku lahir pada hari tersebut. Maka beliau senang untuk berpuasa di hari Senin. Disimpulkanlah dengan akal mereka, dengan hawa nafsu mereka, berarti Rasulullah juga merayakan maulid. Merayakan maulid dengan apa saja sah dan mendapatkan pahala. Nah, ini menurut mereka dikiaskan Rasulullah dengan puasa. Ya kita ya dengan apa? Menurut mereka dengan apa? Dengan mengadakan, mengumpulkan manusia di sana, bersedekah, yang memberikan makanan kepada yang hadir, kemudian di sana dibaca, mengkhususkan di hari tersebut apa, membaca sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah apa yang dimaksud dengan ucapan Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Imam Asy-Syatibi rahimahullah, beliau menyatakan hiya tariqa mukhtara'ah, cara yang diadakan yang baru, ya, tariqa mukhtara'ah yuqsad bisuluki 'alayha, yang kemudian seseorang memaksudkan untuk mengikuti cara tersebut. Mubalaghah fi ta'abbud, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun jadikan cara yang baru. Jika itu adalah sah, ya, maka Rasulullah tidak akan menegur orang-orang yang ada di Madinah. Di dalam hadis Anas, Rasulullah SAW menyatakan Anas menyatakan qadima Nabi SAW al-Madinah. Satu ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, fawajattu li ahli Madinah yauman, aku menjumpai dua hari bagi ahli Madinah, yal'abuna fihima, mereka bermain-main di hari tersebut. Maka Rasulullah menyatakan, qad abdalakumullah khairan minhuma, isyarat untuk ditinggalkan, Allah telah mengganti dengan yang lebih baik dari dua hari tersebut, yaumul fitr wa yaumul adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau memang boleh menggunakan cara-cara beribadah dengan cara-cara sesuai dengan apa yang ada pada hawa nafsu mereka, maka Rasulullah akan membiarkan, sudah biarkan saja. Di zaman Rasulullah SAW, setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat masih hidup, kuburannya Rasulullah masih basah. Sebagian orang mengumpulkan manusia, menyatakan sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah, ya, di koordinir yang sebelumnya belum pernah ada, diingkari oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Fa'ala kulli hal, di sini terdapat apa? Terdapat isyarat yang betul-betul lembut tentang tercelanya ahlul bida'i wa ahlu ad-dhalal. Qala wa sifatul musallim li hukmillahi wa dinihi. Dan di sini juga terdapat sifat orang yang menerima hukum Allah Subhanahu wa taala dan menerima agamanya. Yaitu orang-orang yang mendapatkan hidayah dari jawaban Allah, dikatakan yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Maka Allah kaitkan mereka yang menerima ketetapan Allah dengan hidayah. Oh, hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah saja yang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa akhbara ta'ala annahu sayatridu as-sufaha minan nas wa humul ladzina la ya'rifuna masalih anfusihim. Maka Allah memberitakan, kata Imam Syadi, bahwasannya akan protes mereka-mereka sufaha, mereka-mereka juhal, termasuk ahlul kitab minal yahud wan nasara, dan keumuman mereka, ya, siapa saja yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan protes, ya. Wa humul ladzina, dan mereka adalah orang-orang la ya'rifuna masalih anfusihim, yang tidak tahu maslahat-maslahat untuk diri mereka sendiri. Bahkan bagaimana mereka mengetahui maslahat untuk orang lain? Untuk dirinya saja mereka tidak tahu. Inilah sufaha, orang yang sudah tertutup akalnya. Mereka bahkan sangat benar, maha benar Allah ketika menyatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, namun mereka tidak memahami dengan hati tersebut. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, namun mereka tidak mau mendengar al-haq dengan telinga mereka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata dan tidak mau melihat dengan mata-mata mereka. Ula'ika kal'an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang, bahkan kata Allah mereka lebih sesat daripada binatang. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Tayyib, insyaallah naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.